wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi musala Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca dan mentelaah Syarah Uqudul Ujain Fi Bayan Hukukul Zawjain, kemarin kita baca di halaman 20 kalimat yang isinya menunjukkan adanya seorang yang bisa lebih dulu masuk surga dibandingkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu kalimat ini secara konten adalah kalimat yang tidak tepat. Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya yang pertama kali masuk surga. Itu catatan yang perlu digarisbawahi seputar yang kemarin kita baca. Kemudian kemarin kita juga bahas tentang masalah hadis yang menunjukkan besarnya hak suami atas istri, yang isinya tentang seandainya istri menjilati nanah yang ada pada suami maka dia belum menunaikan hak suaminya. Kemudian kita baca penjelasan Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid Hafizallahu Ta'ala, yang intinya ada dua hadis dalam masalah ini, dua-duanya beliau kuatkan pendapat yang mendhaifkannya. Ya. Namun untuk berkenaan dengan hal ini ada sudut pandang yang lain yang kemarin saya ceritakan. Ada dua hadis tentang hal ini, yang satu dinilai kuat oleh Al-Albani dan satunya adalah hadis yang lemah. Ya, pandangan kesimpulan semacam ini ternyata sejalan dengan apa yang termaktub di Islam Web ketika ditanya tentang masalah ini. Maka di ada pertanyaan yang semisal itu, kemudian jawabannya adalah hadis yang Anda maksudkan adalah diriwayatkan oleh Hakim dan Sa'id Al-Qudni dan Al-Hakim dari Abu Sa'id. Bahasanya Nabi SAW mengatakan hakku zauji ala zaujati, hak suami yang wajib ditunaikan istri adalah seandainya ada badannya koreng lantas dia jilati ma'adat haqqahu, maka dia belum menunaikan hak suaminya. Wasahahahu Al-Albani, yang ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, ya, awin tathara, atau kemudian muncul dari dua lubang hidungnya nanah atau darah, kemudian dia telan dan dia jilati dan dia telan, ma'adat haqqahu, maka dia belum menunaikan hak suaminya. Wa inda Ahmad fi riwayatin, dalam riwayat kelimam Ahmad di satu riwayat, seandainya demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya ada dari kaki seorang suami sampai ujung kepalanya ya, koreng atau luka, lantas itu mengeluarkan nanah kemudian dijilati oleh istrinya, maka istrinya belum menunaikan hak suaminya. Waqad da'afaha Su'aib al-Arna'ut, kalau yang riwayat ini dinilai da'if oleh Su'aib al-Arna'ud dan kawan-kawan pentahqiq Musnad Imam Ahmad. Beliau mengatakan sahih li ghairihi, namun bukan yang kalimat tanpa kalimat walladzi nafsi biadihi. Sehingga kesimpulan dari tim Islam Web, idan fariwayatul qohah sahihah. Ya, jika demikian disimpulkan ada dua riwayat, riwayat tentang koreng yang dijilati itu sahihah, dinilai oleh Albani. Wa riwayatul qadami ilal mafriqi, sedangkan riwayat tentang nanah dari ujung kaki sampai ujung kepala da'ifatun, adalah riwayat yang da'if. Kalau kesimpulan di Islam Web mengatakan dalam masalah ini ada dua versi riwayat, satu sahih menurut Al-Albani, yang satu da'if. Wa makna hadis, dan makna hadis bahasanya Nabi SAW memberikan gambaran fi ruyatil balaghah secara hiperbol, tubayin menjelaskan pentingnya hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri dan menekankan ketaatan kepada suami, karena hak suami yang wajib ditunaikan istri adalah hak yang sangat besar. Sebagaimana perkataan Mu'ad bin Jabal yang ada dalam kitab Kanzul Umam, dia beliau mengatakan, kali ini mauquf, seandainya engkau jumpai dua hidung suami mengalir darinya nanah dan darah, kemudian kau bersihkan dengan mulutmu supaya bisa dalam rangka menaikkan hak suami, maka engkau wa istri belum tidak akan sampai badannya abadan sama sekali. Jadi pesan pokok yang mau disampaikan, sebagian di Faitul Qadir dikatakan, ay anna haqquz zauji, anna haqquz zauji ala zaujatihi 'azimun. Hak suami yang wajib ditunaikan istri itu sangat besar. La tastati'u ta'diyatahu. Ya, istri tidak mampu menunaikannya. Wal murad, dan pesan pokok di balik hal ini adalah al-hathu ala ta'ati zauji wa adami kufrani ni'matihi. Itu inti pokoknya, adalah motivasi untuk taat pada suami dan tidak menutup-nutupi kebaikan suami. Dan pesan ini juga ditunjukkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu ada sabda Nabi SAW tentang masalah sujud kepada manusia, tidaklah layak sujud sujud untuk manusia, tidaklah layak manusia sujud pada manusia yang lain. Seandainya layak manusia bersujud untuk manusia yang lain, seakan aku perintahkan istri untuk bersujud pada suaminya. Min idhami haqqihi alaiha, karena besarnya hak suami yang wajib atas istri. Dan makna dari ini semua adalah motivasi istri untuk memperhatikan hak suami dan mengingatkan kepada istri betapa besarnya hak suami. Wajib bagi istri untuk taat pada suami dalam apa yang beliau minta, selama itu bukan maksiat. Namun jika itu maksiat, tidak ada ketaatan lil makhluk kepada makhluk untuk durhaka kepada sang Khalik Azza wa Jal. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innama ta'atu fil ma'ruf, sunya ketaatan itu hanya dalam kebaikan. Ya, maka kalau kesimpulan di Islam Web, maka ada dua hadis, ya, yang satu da'if, ya, yaitu yang hadis tentang nanah dari ujung kepala sampai ujung kaki itu da'if, sedangkan hadis yang satunya itu hadis yang sahih menimbang dinilai sahih oleh Al-Albani. Kemudian waqala Ali, dan Ali mengatakan, kemudian di sini tertulis karamallahu wajahahu, semoga Allah memuliakan wajahnya. Yang tepat, Ali tidaklah mendapatkan sebutan yang khusus berbeda dengan para sahabat yang lain, yaitu ungkapan karamallahu wajahahu. ya, sama saja Ali dengan para sahabat yang lain semuanya kita katakan radallahu anhu. Takhaltu, aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dan Fatimah, maka kami jumpai Nabi menangis dengan tangisan yang sangat luar biasa. Lantas kutanyakan pada Nabi, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah, tebusanku adalah ayah dan ibuku wahai Rasulullah. Fidaka itu mubtada, setelahnya adalah khabarnya. Sehingga maknanya ana afdilaka, aku tebuskan untukmu dari sedihmu dan tangisanmu dengan ayah dan ibuku karena betapa besarnya cintaku kepadamu. Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasul? Qala sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, di malam aku Isra ke langit, aku melihat sejumlah perempuan dari umatku disiksa di neraka, yaitu di jahanam dengan berbagai macam azab. Fabaqi itu, maka aku menangis lima ra'i itu karena aku melihat kerasnya siksaan mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merinci hadal ijmal, keterangan global ini. Awalan, yang pertama aku melihat seorang perempuan yang digantung pakai rambutnya, kemudian mendidih timahuha otaknya. Yang kedua aku melihat perempuan yang digantung dengan lidahnya, walhamim, hamim maknanya alma alhar, api yang panas dituangkan di tenggorokannya. Yang ketiga aku melihat perempuan yang diikat dua kakinya ke dua payudaranya, demikian juga diikat dua tangannya ke arah ila nasiyatiha, ubun-ubunnya, dan Allah memberikan kuasa untuk menyiksa perempuan tersebut, ular, wa akarib, dan kalajengking. Yang keempat, aku melihat perempuan yang digantung dengan menggunakan dua buah dadanya. Kemudian yang kelima, aku melihat perempuan yang kepalanya kepala khinzir babi dan badannya badan keledai, dan dia mendapatkan 1 juta azab. Yang keenam, aku melihat perempuan dalam rupa anjing dan api masuk dari mulutnya dan keluar dari duburnya. Malaikat pun memukuli kepalanya dengan palu dari api. Maka berdirilah Fatimah Zahra. Zahra itu artinya bayda, putih, musqatul wajhi, wajahnya ceria bercahaya. Radhiyallahu anha, dan mengatakan, wahai kekasihku dan penyejuk mataku, aisyur aini, pembuat gembira mataku dan penyejuknya, apa amal mereka-mereka yang telah disebutkan sehingga menimpanya siksaan seperti itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai anak perempuanku, adapun yang digantung pakai rambutnya, maka dia tidak menutupi rambutnya minarijal, dari laki-laki, sehingga terlihat oleh laki-laki ajanib yang bukan mahramnya, bukan suaminya. Sedangkan yang digantung pakai lidahnya, maka dia suka menyakiti suaminya dengan lisannya. Fa'inal jaza'a min jinsil amal, karena balasan sejenis dengan amalnya. Yang digantung dengan dua buah dadanya, maka dia kana tuti fi rasha zaujiha, karena dia mempersilahkan orang lain, laki-laki yang lain, untuk menginjak di rumah suaminya, untuk masuk ke rumah suaminya tanpa izin suaminya. Adapun perempuan yang diikat dua kakinya ke buah dadanya, kemudian dua tangannya ke ubun-ubunnya, dan Allah kuasakan kepadanya gangguan ular dan kalajengking, maka dia adalah wanita yang tidak mandi junub dan mandi haid dan meremeh atau mengejek dan mengejek sholat. Adapun yang kepalanya kepala babi, badannya badan keledai, maka dia adalah wanita yang suka melakukan namimah dan wanita yang kadzabah, yang hobi bohong. Adapun yang rupanya rupa anjing dan api masuk dari mulutnya, keluar dari duburnya, pantatnya, maka dia adalah wanita yang mananah, suka mengungkit-ungkit pemberian dan hasad. Wai anakku alwailu, ahi alhalaku, celaka limra'atin, perempuan yang durha kepada suaminya. Ya, maka ini hadis panjang yang bisa kemudian tidak disebutkan oleh perawi atau kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, siapakah yang meriwayatkannya, dan dari lafaz-lafaznya bisa kita tebak dan pastikan kalau dia adalah, kalau seandainya ada sanadnya maka dia hadis palsu. Ya, meskipun dosa-dosa yang disebutkan ya adalah satu hal yang benar adanya, kalau itu dosa semacam tadi tidak menampakkan rambut sehingga terlihat oleh lelaki ajnabi, menyakiti suami dengan lisan, atau mempersilahkan tamu laki-laki masuk dalam keadaan suami tidak di rumah, ini semuanya satu hal yang benar sebagai satu kemaksiatan dan satu keburukan. Kemudian tidak mandi junub, kemudian hobi melakukan namimah dan bohong, demikian juga hobi atau kemudian melakukan mananah, mengkut-kut pemberian dan hasad. Walhasil ay al-muhassal, yang bisa disimpulkan dari perkataan bahasanya suami dengan istrinya seperti orang tua dengan anaknya, karena taatnya anak kepada orang tua dan berupaya untuk mencari ridha orang tua hukumnya wajib, dan hal semacam itu tidak wajib atas suami. Suami tidaklah diwajibkan untuk mencari ridha istri. Ya, namun istri yang diperintahkan untuk punya misi hidup mencari dan mendapatkan ridha suami. Kemudian faedah jalilah, faedah yang penting ya, sama kisah panjang, riwayat panjang namun tidak ada, tidak boleh sebutkan siapa yang meriwayatkannya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, maka di antara faedah baca buku ini ya, adalah kita mengetahui asal-muasal sejumlah riwayat atau yang dinisbatkan kepada Nabi meskipun itu tidak benar seputar perempuan. Oh, sumbernya Ukudulujen berarti ya. Ada cerita semacam ini, semacam itu. Karena ini adalah buku buku populer sekali di dunia pesantren. Ini buku standar untuk ini kajian muslimah gitu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari menemui putrinya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Dia jumpai istri, anak perempuannya menumbuk gandum ala roha dengan menggunakan roha. Roha adalah alat tradisional penggiling gandum, yang alatnya terdiri dari dua batu, ada batu yang diam, kemudian ada batu yang bergerak, kemudian batu yang gerak itu dihubungkan dengan kayu, kayunya diputar. Nampaknya yang ingin disampaikan di sini, nah yang muter itu, yang memutar ini adalah Fatimah. Wa yatabki sambil menangis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan badannya, apa yang menyebabkanmu menangis wahai Fatimah? La abqallahu laki aina. Ya, ini tentu kalimat yang secara zahir maknanya bukan itu yang namun zahir maknanya tidak dimaksudkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidaklah membuat menangis matamu. Lantas Fatimah mengatakan, ya abati wa ayahku, yang membuat aku nangis adalah batu roha yang harus didorong dan kesibukan di dalam rumah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di dekat putrinya kemudian memberikan nasihat. Di dekat putrinya faqalat lantas Fatimah mengatakan, ayahku, min fadlika, tolong engkau mintakan kepada Ali supaya membelikan untukku budak perempuan, membantuku untuk menumbuk gandum dan kegiatan rumah. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar perkataan putrinya, beliau berdiri mendatangi roha, mesin ya, tradisional penggiling gandum. Beliau ambil syair gandum dengan tangannya yang penuh berkah dan mulia, diletakkan di roha, di mesin tersebut, sambil mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Fadarat, maka roha itu berputar sendirian dengan izin Allah Ta'ala tanpa perlu didorong. Wasara yahutu laha asyair, maka jadilah Nabi mengambil gandum dengan tangan yang mulia dan roha tersebut masih saja berputar sendirian. Sambil bertasbih memuji Allah Ta'ala dengan berbagai macam bahasa sampai selesailah proses menggiling gandum. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mesin gandum tersebut, "Tenanglah dengan izin Allah Ta'ala." Maka dia pun tenang dan berkata dengan izin Allah Ta'ala, "Yang zat yang antaqa kulla syai', membuat bisa berbicara segala sesuatu." Maka dia berkata, ya, mesin penggiling gandum ini berkata dengan lisan yang dengan bahasa yang fasih, bahasa Arab, "Wahai Rasulullah, demi Allah zat yang mengutusmu dengan bahwa kebenaran sebagai Nabi dan Rasul, seandainya engkau perintahkan aku untuk menumbuk gandum di timur dan di barat, niscaya akan aku tumbuk seluruhnya. Karena aku mendengar dalam kitab Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, jika di kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang ada padanya, malaikat yang keras dan kasar, tidak pernah durhaka terhadap apa yang Allah perintahkan dan melakukan apa yang diperintahkan. Fakhiftu, maka aku takut wahai Rasulullah, aku menjadi batu yang masuk neraka." Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Penggembiralah engkau, sunyi engkau adalah bagian dari batu istana Fatimah Zahra di surga." Maka pada saat itu gembiralah si batu roha, wastabasyara, dia merasa gembira, wasakana, dan tenang. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada putrinya Fatimah, "Seandainya Allah berkehendak wahai Fatimah, niscaya mesin gandum ini akan menumbuk gandum untukmu. Dan Allah ingin agar mencatat pahala untukmu dan menghapus kesalahan darimu dan meninggikan derajatmu. Wahai Fatimah, setiap istri yang tahanat menumbuk ya, untuk suami dan anak-anaknya, bahasa bebasnya masak untuk anak dan istri, untuk anak dan suami, niscaya Allah akan catat setiap biji gandum satu amal kebajikan dan Allah hapus satu kejelekan dan Allah tinggikan satu derajat. Wahai Fatimah, semua perempuan yang berkeringat pada saat dia numbuk gandum untuk suaminya akan Allah jadikan antara dia dengan neraka 7 parit penghalang. Wahai Fatimah, jika seorang perempuan itu seorang ibu memberikan minyak pada rambut kepala anak-anaknya, lantas menyisirnya dan menyuci pakaiannya, maka Allah catat untuknya pahala orang yang ngasih makan 1000 orang yang lapar, ngasih pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, setiap perempuan yang menghalangi hajat tetangganya, maka Allah akan menghalanginya dari minum telaga Al-Kautsar pada hari kiamat. Wahai Fatimah, sunya yang lebih mulia daripada itu semua adalah ridho suami terhadap istrinya. Walau kana zaujuka ghairu radin, seandainya suamimu yaitu Ali tidak ridha denganmu, ma kuntu ada'u laki, maka aku tidaklah mendoakan kebaikan untukmu. Tidakkah engkau tahu ya Fatimah, bahasanya ridha suami bagian dari ridha Allah, muka suami bagian dari muka Allah Ta'ala. Wahai Fatimah, jika seorang wanita itu hamil dengan bawa janin di perutnya, maka para malaikat mohonkan ampun untuknya dan Allah mencatat untuknya setiap hari 1000 kebaikan, Allah hapus 1000 kejelekan. Faidah ja'a at-talqu, talqu itu kontraksi mau melahirkan. Maka jika at-talqu telah datang, maka Allah catat baginya pahala orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Jika janinnya melahirkan, kharajat, maka keluarlah dia dari dosa-dosanya, sebagaimana hari dia dilahirkan oleh ibunya. Wahai Fatimah, setiap perempuan yang melayani suaminya dengan niat yang tulus akan keluar dosa-dosanya sebagaimana hari di hari ibunya melahirkannya. Dan dia tidaklah keluar dari dunia wa alaiha min adz-dzunubi syai', dan dia punya sedikit pun dosa. Dan dia jumpai kuburnya adalah salah satu taman surga, dan Allah Ta'ala berikan pahala 1000 haji, 1000 umrah, dan memohonkan maaf untuknya 1000 malaikat sampai hari kiamat. Setiap perempuan yang melayani suaminya pada hari dan malam dengan hati yang gembira, penuh ketulusan dan niat yang tulus, kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya seluruhnya, dan Allah akan berikan padanya pada hari kiamat hulatan khatra. Ya, hulatan itu satu pasang pakaian untuk penutup bagian atas dan bawah. Kalau kita ya berarti celana dan kemeja. Maka Allah akan berikan padanya pakaian hijau. Allah catat untuk setiap bulu di jasadnya 1000 kebaikan. Allah berikan untuknya 1000 haji dan umrah. Wahai Fatimah, setiap perempuan yang senyum dengan suaminya di hadapan suaminya, Allah pandang baginya, Allah pandang dengan mata kasih sayang. Wahai Fatimah, setiap perempuan yang farosyat li zaujiha, yang menghamparkan tempat untuk suaminya dengan penuh kelapangan hati, niscaya akan ada nada humunadi minasama, terdapat penyuruh dari langit yang mengatakan istakbilil ala amala, ayo silakan fokus dengan beramal, karena Allah telah mengampuni untuk dosa yang dulu dan yang belakangan. Wahai Fatimah, setiap perempuan yang ngasih minyak untuk kepala suaminya dan jenggotnya, atau bahkan mengguntingkan kumis suaminya dan memotongkan kuku-kuku suaminya, kecuali Allah berikan badannya minuman min rahiqin makhtum, dari rahiq al-makhtum, nanti akan dijelaskan maknanya, dari sungai-sungai surga. Dan Allah akan mudahkan baginya sakaratul maut, dia akan jumpai kuburnya salah satu taman surga, Allah catat untuknya terbebas dari neraka wal jawaz, dan bisa lewat ala sirat, di atas sirat. Rahiq artinya khamar yang safiyah, yang jernih, taibah, yang wangi. Makhtum artinya terlarang adanya tangan yang bisa menyentuhnya. Sampai al-abrar, para penghuni surga, itulah yang membuka kuncinya. Wal al-makhtum, dan khamar yang makhtum itu lebih mulia daripada al-jari yang mengalir. Tentu ada sungai, ada sungai surga, ada sungai khamar, nah ada rahiqul makhtum. Maka khamar yang lebih top itu di sini sampaikan yang merupakan ar-rahiq al-makhtum. Nah, demikian hadis panjang, ya, panjang sekali, tanpa beliau sebutkan siapa yang meriwayatkan, dan bisa dipastikan seandainya ada sanadnya ini dhaif, ini palsu. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, jika istri itu mencucikan pakaian suaminya, maka Allah catat untuknya 1000 kebaikan, Allah ampuni 1000 kejelekan, Allah tinggikan 1000 derajat, dan akan mohonkan ampun untuknya semua makhluk yang diterangi oleh sinar matahari. Waqalat Aisyah, dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, suara mesin tenun seorang wanita itu setimbang dengan bacaan takbir jihad di jalan Allah. Wa ayyuma imra'atin kasat zaujaha, dan setiap perempuan yang memakaikan pakaian untuk suaminya dari hasil tenunannya sendiri, maka di setiap sada ada 100 ribu amal kebajikan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang membelikan untuk keluarganya sesuatu kemudian dia bawa dengan tangannya untuk keluarganya, Allah hapus darinya dosa 70 tahun. Ini belikan jajanan gorengan bisa 1000 tahun, 70 tahun. Ya, maka ini terlalu hiperbol. Dan di antara indikator makna, dari sisi makna untuk hadis palsu adalah isinya amal yang ringan dengan pahala yang ekstra berlebihan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di sini dikatakan man fariha mungkin faroha, man faroha unsa, atau man fariha unsa, siapa yang gembira karena punya anak perempuan. Fakaan nama maka seakan-akan dia menangis karena rasa takut pada Allah, dan siapa yang menangis karena rasa takut pada Allah, Allah haramkan jasadnya dari neraka. Kemudian di sini dikatakan juga Nabi mengatakan, rumah yang isinya ada anak perempuan turun pada rumah tersebut setiap hari 12 rahmah, dan tidaklah terputus kunjungan malaikat ke rumah tersebut. Dan Allah catatkan untuk orang tuanya setiap hari dan malamnya ibadah 70 tahun. Ini bisa dipastikan hadis palsu. Ya, kemudian tadi ada kosakata apa? Sudah. Sadyu kalau untuk kain artinya menata benang-benangnya yang panjang. Jadi dikatakan ilakan ala bikuli saja, setiap penataan benang untuknya 100 ribu amal kebajikan. Kemudian kita lanjut pada fasal yang ketiga tentang keutamaan sholatnya perempuan di rumah. Dan bahasanya sholat perempuan di rumah lebih utama daripada sholatnya perempuan di masjid imamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriatkan dari seorang perempuan dari atau diriatkan dari istrinya Humaid As-Sa'idi, nisbah kepada Bani Sa'idah, kaum Khazraj, penduduk Madinah. Dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, saya suka sholat bersamamu. Qal sallallahu alaihi wasallam, aku tahu engkau suka sholat bersamaku, non sholatmu di tempat tidurmu. Bait itu dari kata-kata bata yabitu yang mengandung makna tidur, yaitu tempat di rumahmu yang engkau tidur padanya, kamar tidurmu, lebih baik daripada sholatmu di hujrah. Hujrah haknya di domah, dia ada setiap tempat yang hujrah alaihi bil hijarah, dibatasi pakai batu, artinya dibangun tembok. Maka hujrah bisa artinya kamar permanen, bisa artinya rumah, karena dibatasi pakai batu bata, pakai tembok yang permanen. Dan sholatmu di rumahmu lebih baik daripada sholatmu di dar, di rumah besar, atau kemudian teras, dan sholatmu di dar, di rumah besarmu, atau kemudian di teras lebih baik daripada sholatmu di masjid kampungmu. dan sholatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada sholatmu di masjidku ini. Ya. Dan di sini pernah kita bacakan, ya, di sini dinilai sahih oleh Al-Albani. Wadhalika dalam hal tersebut, kenapa demikian tingkatan-tingkatannya? Litolabi ziyadati satri fi haqqiha, untuk supaya lebih tertutupnya perempuan. Dan Nabi sallallahu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan jika seorang perempuan itu salat di rumahnya lebih baik baginya daripada salat di hujrahnya, di rumahnya. Dan dia salat di rumahnya lebih baik daripada dia salat di dar, di ini, bagian depan rumahnya. Dan seandainya dia salat di bagian depan rumahnya lebih baik daripada salat di masjid. Diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ibu Aisyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatnya perempuan di rumahnya lebih utama daripada salatnya di rumahnya. Salatnya di bait, di ruang tidurnya lebih utama daripada hujrah, ruang keluarga. Dan salatnya di mukhda, di gudang. Apa itu mukhda? Ai khazanatuha, gudangnya. Yang itu biasanya ada di ujung paling dalam dari rumahnya. Lebih utama daripada sholatnya dia di kamar tidurnya. Artinya sholatnya seorang perempuan di setiap tempat, fi kulli makan akhfa, yang lebih tersembunyi itu lebih afdal, karena lebih bisa dipastikan aman dari fitnah. Diatkan Abu Dawud dari Ibnu Mas'ud dan Al-Hakim dari Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sholatnya perempuan sendirian lebih utama daripada sholatnya dia berjamaah. Dengan selisih 25 derajat. Nah ini dimaknai oleh Syafi'iyah atau kemudian oleh Syaikh Muhammad Nawawi menimbang mazhab beliau Syafi'i, ya, tentang afdholiyah sholat di rumah dibandingkan sholat perempuan di rumah dibandingkan ke masjid. Maka di mazhab Syafi'i itu yang tidak disarankan pergi ke masjid adalah yang masih muda. Yang masih muda ataupun yang sudah nenek-nenek, maka dibolehkan. Tapi kalau yang muda dimakruhkan untuk pergi sholat di masjid. Maka beliau katakan, hadza mahmulun, ini kita mahamal ala syabah wa nahwiha, untuk yang masih belia atau semacam itu yang makruh sholat ke masjid. Tapi kalau sudah tua renta, sudah tua, maka boleh. Wa Dailami an Ibnu Umar, diatkan oleh Dailami dari Ibnu Umar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tanpa disebutkan di sini siapa yang meriwayatkannya, salat yang paling disukai, salatnya perempuan yang paling disukai oleh Allah adalah di tempat yang paling gelap, di rumahnya. Ya, tempat yang paling gelap ya lampunya dimatikan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya seorang perempuan takhruju min baitiha, dan tentang hukum sholat di tempat yang gelap, sengaja dibuat gelap, wallahu ta'ala a'lam, itu semisal dengan hukum sengaja memejamkan mata. Dan ulama berselisih pendapat tentang hukum sholat dalam keadaan memejamkan mata. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Al-Qayyim, sholat dengan memejamkan mata hukumnya makruh. Ya, kecuali jika ada hajat karena ada hal-hal yang menggoda untuk dipandang jika matanya melek. Maka dia memejamkan mata supaya tidak terganggu sholatnya dengan memandangi hal tersebut. Maka ini Ini satu hal yang tidak makruh. Namun jika tanpa ada keperluan, hukumnya makruh. Sehingga perempuan takhruju keluar dari rumahnya bama biya ba'sun dan dalam keadaan tidak mengapa. Wawunya wulhal ay walhalu dan keadaan laisa biadharun, tidak ada padanya hal yang berbahaya. Lantas setan yastashrifuha. Makna asli yastashrifu adalah yarfa' basarahu, menindikan pandangannya. Liruyaha, untuk menggodanya. Fayaqul, maka setan mengatakan, tidaklah engkau melewati seorang laki-laki pun kecuali engkau membuatnya, membuat laki-laki tersebut terkagum-kagum. Dan seorang perempuan sungguh dia memakai pakaiannya, lantas keluarganya bertanya, kemanakah engkau ingin pergi? Lantas si perempuan mengatakan, aku membesuk orang yang sakit, atau menghadiri jenazah, atau aku salat di masjid. Wama abadatil maratu, dan tidak perempuan beribadah kepada Rabbnya semisal pahala dia beribadah di dalam rumahnya. Ay mahali iqamatiha, di tempat tinggalnya. Kemudian dari Abu Muhammad Asy-Syaibani, dia melihat Abdullah ibn Syayyab, dan dia seorang sahabat, mengusir wanita dari masjid pada hari Jumat dan mengatakan, pergi kalian ke rumah kalian. Ya, pergilah tinggalkan masjid, pergilah ke rumah kalian. Itulah yang lebih baik bagi kalian. Diatkan hadis ini oleh Sulaiman Al-Lakhmi At-Tabarani dalam Mujam Al-Kabir. Yaitu Mujam Al-Kabir Al-Musannaf yang ditulis tentang nama-nama para sahabat. Dan diatkan bahasanya ada seorang perempuan lewati Abu Ghairah radhiallahu anhu, dan bau wangi perempuan ini semerbak. Lantas dia Abu Hurairah bertanya, kenapa kak, kemanakah engkau ingin pergi wahai ya Ammat al-Jabbar, wahai hamba Allah? Maka perempuan tersebut mengatakan, ke masjid. Abu Hurairah bertanya, engkau pakai parfum? Iya, katanya. Maka Abu Hurairah mengatakan, kembalilah dan mandilah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah tidak menerima salat perempuan yang kharajat, yang keluar ini, menuju masjid dalam keadaan wanginya itu warihuha ya'sifu, semerbak, sampai dia kembali lantas mandi. Namun bukanlah yang diinginkan mandi secara spesifik, bal yang diinginkan idhabu ra'ihatiha, hilangnya bau parfum wanginya. Maka yang jadi inti adalah hilangnya bau parfum. Dan hadis tentang Ummat al-Jabbar ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Yaitu perkataan dialog Abu Hurairah dengan orang wanita tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wanita yang minta khulu dan tabarruj tanpa alasan yang kuat, maka dia adalah wanita munafik. Artinya orang yang wanita yang meminta khulu dari suaminya tanpa udhur, dan yang menampakkan sisi indahnya untuk orang-orang yang ajnabi, yang bukan siapa-siapanya, dialah adalah wanita munafik nifak amali. Yaitu nifak yang tidak sampai membatalkan iman. Diatkan oleh Abu Nu'aim dari Ibnu Mas'ud. Ya, diriwayatkan dari Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di masjid. Ada penjelasan tentang bainama. asal dari bayinama mudhaf kepada li muta'addidin ghairi jumlatin. Satu hal yang berbilang namun bukan kalimat. Fakafatha ma anil idhofati. Maka di sini ditambahkan ma, yang ma ini menghalangi dia untuk beramal. Untuk beramal anil, menghalangi dia anil idhofa untuk mudhaf kepada isim mufrad. Atau dari mudhaf, dari menjadi mudhaf sama sekali. Sehingga jadilah dia semata-mata menjadi penghubung wal mufaja'ah, dan untuk menunjukkan makna tiba-tiba. Idh ba'daha, karena setelahnya. Limujarati ta'kid, untuk mempertegas adanya tiba-tiba. Sedangkan Rasulullah mubtada, jalis itu khabarnya. Demikian penjelasan Syekh Yusuf. Sedangkan Ahmad Dardir mengatakan pada bainama adalah dharab zaman, mudhaf kepada jumlah. Kemudian dimasukkan padanya makna syarat. Falidhalika, oleh karena itu, labudalaha min jawab, maka bainama ini perlu jawab. Dan jawabnya, labudda ayyakuna makunan lurus bergandeng dengan id, sebagaimana di sini. Ya, intinya baina pada saat waktu keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di masjid, datanglah seorang perempuan Muzayyana, bentuknya tasghir, nama kabilah mudhaf, itu Muzayyana binti Adi ibn Tabikhah ibn Ilyas ibn Mudhaf, yang dia tarfal bi fathi fa. Tarfal artinya memanjangkan kainnya. Fi zinatin laha, dalam perhiasan yang dia pakai ke masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sekalian manusia, hentikanlah istri-istri kalian untuk memakai zinah wa tabakhtur, untuk memakai pakaian yang bikin perhiasan yang menarik pandangan. Wa tabakhtur, tabakhtur maknanya tahsinul masjid, memperbagus bagus cara berjalan di masjid. Karena Bani Israel di dalam mereka dilaknat sampai perempuan-perempuan Bani Israel itu memakai pakaian ini, dan mereka ya tabakhtaru, artinya mereka berjalan dalam keadaan sombong. Fil masjid, di masjid, diatkan oleh Ibnu Majah. Ya, kemudian tentang menampakkan perhiasan kepada yang bukan siapa-siapanya. Wa hadhihi zinah, dan menampakkan perhiasan kepada, berarti ini tabarruj, ya, kepada lelaki yang tidak berhak untuk melihatnya adalah dosa besar. Idza tahaqqaqatil fitnah, jika godaan itu bisa dipastikan terjadi. Adapun jika khawatir bahaya, maka hukumnya makruh. Atau jika ada sangkaan kuat kalau itu bahaya, maka haram, namun tidak sampai dosa besar. Maka ini kaidah ulama fikih dalam masalah menetapkan hukum berkaitan dengan bahaya. Ya, kaidah fikih yang mengatakan jika cuma dikhawatirkan bahaya, hukumnya makruh. Jika dikhawatirkan bahaya, hukumnya makruh. Jika dipastikan bahaya, hukumnya haram. Ini berlaku untuk semua perkara. Dan ini pertimbangan kenapa ada ulama yang mengatakan merokok hukumnya makruh. Itu dasar analisisnya, ya, karena dinilai dikhawatirkan bahaya. Karena perkembangan ilmu kedokteran di zamannya itu tidak, belum sampai derajat memastikan bahaya, baru mengkhawatirkan bahaya. Nah, kaidahnya kalau khawatir bahaya, hukumnya makruh. Ya, kalau pasti berbahaya, hukumnya haram. Maka di sini dosa besar jika tahaqqaqatil fitnah. Jika cuma khawatir makruh. Jika ada sangkaan kuat, ya, maka hukumnya haram, namun bukan dosa besar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan semua perempuan yang pakai parfum istakmalat al-itr, memakai al-itr bahwa atib itu parfum, yaitu yang dimaksudkan adalah parfum yang jelas baunya. Kemudian dia keluar dari rumahnya melewati sekelompok orang laki-laki ajnabi supaya mereka menjumpai baunya. Itu ilah alasan untuk kalimat sebelumnya, ilah untuk sebelumnya. Fahia, maka dia zaniyah. Dia seorang pelacur, maknanya kazaniyah, seperti pelacur. Seperti pelacur dari satu sisi. Yaitu apa? Fi husulil ismi, dalam masalah dapat dosa, meskipun dosa itu bertingkat-tingkat. Dan setiap mata yang memandang pada suatu hal yang haram, dia adalah mata yang zina. Ini telah lewat di riwayat Imam Ahmad, Nasa'i, Hakim dari Abu Musa al-Asy'ari. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku melongo surga, kulihat mayoritas penduduknya adalah orang-orang fakir di dunia. Di sini ada penjelasan dari Syekh Muhammad bin Umar, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Kalimat ini tidak menunjukkan orang fakir lebih mulia daripada orang kaya. Namun maknanya orang fakir di surga jauh lebih banyak daripada orang kaya di surga. Fa'akhbaru an dzalika, maka Nabi kabarkan hal tersebut sebagaimana Anda katakan, mayoritas penduduk surga itu orang fakir, sekedar mengkabarkan tentang keadaan. Ya, walaisal fakir, dan bukanlah semata-mata kekafiran yang masukkan mereka ke dalam surga. Dan yang masukkannya adalah kesolehannya plus fakirnya. Karena orang fakir jika dia tidak soleh tidak punya keunggulan. Al-Azizi mengatakan dari hadis ini memotivasi untuk meninggalkan berlapang-lapang dalam masalah dunia. Sebagian dalam hadis ini memotivasi perempuan untuk menjaga agamanya supaya tidak masuk neraka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya melongok neraka yaitu nari jahannam. Yaitu neraka. Maka aku melihat mayoritas penghuninya adalah perempuan. Dia ke Imam Ahmad, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Anas, dan juga diriatkan Bukhari dan Tirmidzi dari jalur Imran bin Husain. Padahal hal tersebut yaitu kasratu dukhulin nisa' finnar, banyaknya perempuan yang masuk neraka. Jawabannya likillati ta'atihinna, karena sedikitnya ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya dan pada suaminya, ditambah rajin bertabarut. Ya, li'ana kufrun al-asir, karena menutupi kebaikan suami dan tidak bersabar dengannya. Ya, karena menutup kebaikan suami dan tidak bersabar ketika terjadi bencana pada perempuan itu yang lebih banyak. Ya, kemudian tabarut bahwa idza aradat, dan dia adalah jika seorang perempuan yang keluar dari rumahnya dia memakai pakaiannya yang paling wah, yang paling agung. Wa tajammalat ay tazayyanat, dan dandan. Wa tahassanat ay ijtalabat idha'ata, dan mempercantik diri ay ijtalabat, mendatangkan al idha'ata, cerahnya atau bercahayanya wajah. Wa kharajat, kemudian keluar, kemudian dia memberikan fitnah bagi banyak laki-laki. Artinya tastamil, membuat condong laki-laki terhadap dirinya. Fa'in salamat, jika dia selamat untuk dirinya, namun banyak orang yang tidak selamat darinya. Walihada, oleh karena itu, karena tidak selamatnya orang dari godaan perempuan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan perempuan itu aurat. Artinya dianggap buruk munculnya perempuan di tengah-tengah laki-laki. Maka jika seorang perempuan keluar dari rumahnya, dari khodarnya, lantas istashrafaha syaitan, kemudian dia dilirik oleh setan, yaitu setan menengadahkan pandangannya ke arahnya untuk menjerumuskannya, sehingga terjumuslah dia dalam fitnah. Atau yang dimaksud dengan syaitan di sini, setan manusia. Dan yang setan manusia mengajak kejelekan disebut setan, sumya bi ala tashbih, maknanya adalah tashbih. Ya, maka jika perempuan keluar dari rumahnya, istashrafaha syaitan, itu punya dua penjelasan, setannya adalah setan jin atau setan manusia. Dan keadaan terdekat seorang perempuan terhadap Allah jika dia berada di betah di rumahnya. Wal mar'atu, maka di riwayat yang lain, perempuan itu aurat, artinya tidak bisa terpercaya dengan sebab dirinya terjadi kerusakan yang besar. Maka tahanlah perempuan itu supaya tinggal dan betah di rumah, karena perempuan jika keluar ke jalan, yaitu kharajat, keluar dari rumahnya dan ingin menempuh satu jalan, maka keluarganya kemudian bertanya, ke mana engkau mau pergi? Dan dia mengatakan membawa seorang yang sakit, mengiringi jenazah. Maka terus menerus setan membersamainya. Falaizalu biya syaitan. Maka setan senantiasa membersamainya. Hatta tukhiju dhira'aha, sampai akhirnya perempuan tersebut menampakkan hastanya, sudah tidak lagi ditutupi. Wa ma albasat almar'atu, dan tidaklah waltamasat almar'atu ay talabat wajah Allah. Maka jika seorang istri untuk mencari wajah Allah, yaitu ridhanya, maka tidak ada yang lebih efektif dibandingkan dia duduk betah di rumahnya dan diisi dengan menyembah Rabbnya dan mentaati suaminya. Ini ba'al artinya zaujiha, suaminya. Nah, kemudian ada seorang saleh di masa silam, Hatim Al-Aswam, mengatakan wanita salihah itu tiang agama dan sebab makmurnya rumah dan penolong untuk taat. Sedangkan istri yang al-mukhalifah, yang melanggar, itu menyebabkan cairnya, melelehnya hati sahibiha wa yadhahikatun, menyebabkan lelehnya jantung seseorang, padahal dianya sendiri malah tertawa-tawa. Dan adalah Abdullah bin Umar radhiallahu anhuma mengatakan, tanda seorang perempuan itu calon penghuni neraka, dia tertawa kepada pada suaminya ketika suaminya datang, khianat suaminya ketika dia pergi. Hatim Al-Aswam juga mengatakan, di antara tanda wanita salihah, manakala rasa cintanya adalah rasa takut pada Allah, rasa cukupnya merasa qanaah dengan pemberian Allah, ya, dan halannya adalah dermawan dengan apa yang dimiliki, dan ibadahnya adalah pelayanan kepada suami yang bagus. Dan yang dia pikirkan adalah al-isti'dadu lil maut, bersiap untuk meninggal dunia, bersiap untuk mati. Dan minal kabair, di antara dosa besar, adalah khujuril mar'ati muzawijah min baitiha, keluarnya perempuan yang sudah berkeluarga dari rumah dari rumahnya. Ay mahala iqamatiha, tempat tinggalnya tanpa izin suaminya, meskipun karena meninggalnya salah satu dari bapak dan ibunya. Lajli janazah tidak merangka jenazahnya. Wa fil ihya di kitab al-ihya karya al-Ghazali rahimahullah ta'ala ya, ada kisah ya, di kitab ihya'nya al-Ghazali ada seorang yang seorang laki-laki berangkat safar dan dia berwasiat ay awsa berpesan pada istrinya tidak turun dari loteng atas ke bagian bawah. Padahal bapak dari si istri ini ada di bawah, lantas sang bapak sakit, ada perempuan yang dan perempuan ini mengirim utusan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk turun ila abiha untuk membesuk ayahnya. Maka Nabi mengatakan ta'tilat suamimu, berarti jangan turun. Lantas akhirnya sang ayah meninggal dunia. Lantas perempuan ini kembali minta izin pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk turun dalam rangka menyaksikan jenazahnya. Nabi mengatakan taati suamimu dengan tidak turun. Maka ayahnya dimakamkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau fa arsal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaiha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim seseorang kepadanya mengkabarkan bahasanya Allah telah mengampuni dosa ayahnya karena dia taat pada suaminya. Oh, di sini ada nisbat kepada hadis Nabi kepada Rasulullah, maka harus dipastikan kualitasnya sahih ataukah tidaknya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.